Pak Tunggul, ketua panitia kita bertanya tentang hadis dalam Arba'in. Arba' artinya empat. Arba'in artinya 40. Ada 40 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Nanti Bapak Ibu bisa download di internet Arba'in Nawawi. Pelajaran yang paling pertama kalau mengkaji hadis Arba'in Nawawi. Di situ ada satu hadis diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Pesan Nabi kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Maksudnya di situ, jagalah hukum-hukum Allah, jagalah perintah-perintah Allah, maka Allah akan menjagamu. Wah, saya enggak mau Pak Ustadz. Teman saya menjaga hukum-hukum Allah, hidupnya susah. Teman saya yang satu lagi enggak menjaga hukum Allah, hidupnya kaya raya, bergelimang harta. Maka sesungguhnya yang dimaksud menurut pandangan Allah, untuk apa dia banyak tapi tidak ada berkah? Yang kita mau adalah banyak dan berkah. Andai pun tidak banyak, sedikit tapi barokah. Berapa banyak orang mewariskan banyak sekali tapi justru anak cucunya berdarah-darah, bersimbah darah, bertumpah darah, putus silaturahim dan seterusnya. Jadi jagalah hukum-hukum Allah, maka Allah akan menjagamu. Dari mulai bangun tidur kita jaga sunnah-sunnahnya, sampai kita bekerja kita jaga halal haramnya, bersama istri, anak-anak, tetangga dan keluarga kita jaga aturan-aturannya, kalau kita mencari nafkah kita jaga halal haramnya, yahfazka, insyaallah Allah akan menjagamu. Itu diantara pesan Nabi kepada Abu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Langsung Pak. Bagaimana hukumnya kalau sholat tapi tidak tahu artinya? Karena kita tidak bisa bahasa Arab. Allahu Akbar, semua orang tahu Allah Maha Besar. Allahu Akbar Kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Allahu Akbar Kabira, Allah Maha Besar. Walhamdulillahi katsira, segala puji milik Allah. Wa subhanallahi bukrata wa asila, maha suci Allah pagi dan petang. Wajhtu wajhiya, aku hadapkan wajahku. Lilladzi fatara as-samawati, kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, aku condong kepada kebenaran. Musliman, aku berserah diri hanya kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak musyrik. Inna salati, salatku. Wa nusuki, ibadahku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, matiku. Lillahi rabbil alamin. Saya kira itu maksud saya tahu arti itu bukan detail seperti sari tilawah saat musabaqah tilawatil Quran. Yang penting kita tahu secara global aja. Tidak diterjemahkan perkata gitu, enggak. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih penyayang. Malik yaumiddin, yang menguasai hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan yang Engkau murkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Amin. Amin, artinya kabulkanlah ya Allah. Habis itu ayat, Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat meminta. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, tidak diperanak. Jadi sebenarnya ada beberapa kosakata yang kita tidak tahu, tidak masalah. Yang penting tahu secara global saja. Andai dia baru masuk Islam, mu'allab, secara global pun dia tidak tahu, maka sesungguhnya sholatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak disyaratkan mesti tahu secara mendetail. Baru masuk Islam, maka yang wajib hanya baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah rukun sholat. Al-Fatihah pun belum hafal, maka bacalah ayat sepanjang Al-Fatihah. Sedang Al-Fatihah aja enggak hafal, apalagi yang lain Pak Ustaz. Maka ulangi satu ayat dari Al-Fatihah sebanyak Al-Fatihah, 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ruku, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. tidak hafal, tidak usah baca, rukuk saja tanpa membaca. Tapi ada tuma'ninah. Tuma'ninah berhenti sejenak seagak-agak selama satu tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Belum juga hafal, seagak-agak satu kali tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau dia hafal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. 8 permintaan. Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'anni. Allahu akbar. Kemudian tasyahud. At-tahiyatul, segala penghormatan. Mubarakatul, segala keberkahan. Salawatul, segala doa-doa. Tayyibatul, segala yang baik-baik. Lillah, milik Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk nabi. Wassalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Salam untuk kita semua, orang-orang soleh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Titik. Kalau sanggup baca terus, tambah lagi. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu. Wa ma anta 'alamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak dihafal per kata, tahu secara global. Yang masih bisa membaca, masih sempat baca, tapi rata-rata kita secara umum, secara global kita faham bacaan salat itu insyaallah 75% kita paham. Apalagi yang ayatnya kulhu qul bil falaq qul minna sama kuliah, hafal insyaallah. Surat apa yang bisa membuat kita tenang dalam menghadapi permasalahan ujian yang datang? Alam nasrah laka sadrak. Banyak baca, banyak-banyak baca. Alam nasrah laka sadrak. Apakah belum kulapangkan dadamu? Alam nasrah laka sadrak. Warafa'na laka dhikrak. Alladhi anqadha dhahrak. Warafa'na laka dhikrak. Fa'inna ma'al usri yusra. Dua kali diulang. Sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Banyak-banyak baca. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tahan. Tahan mulut, tahan lidah, tahan pikiran. Karena ketika kita sedang tertimpa musibah itu berkata-kata dalam hati dan pikiran, kenapa mesti aku? Kenapa anakku? Kenapa suamiku? Kenapa istriku? Kenapa ayahku? Kenapa ibuku? Tahan itu semua dengan zikir. Zikirnya terserah. Solawat juga zikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tasbih juga zikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illallah juga zikir. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Baca Quran juga zikir. Alam nasrah laka sadrak wa da'na anka wizrak. Alam nasrah laka sadrak. Apakah belum kami lapangkan dada hatim? Wa wada'na anka wizrak. Kami angkat beban. Alladhi anqadha dhahrak. Yang membebani pundak. Wa rafa'na laka dhikrak. Kami angkat nama. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idha farata fansab. Wa ila rabbika farghab. Yang paling bagus lagi, ambil air wudhu, solat sunat. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Yang kuterima ini kecil, engkau lebih besar ya Allah. Wa subhanallah walhamdulillahi katsira. Aku tak layak dipuja-puji, engkau yang dipuji. Wa subhanallah bukrata wa asila. Aku kotor, yang suci itu engkau ya Allah. Wajah tu wajahia, aku hadapkan wajahku bukan kepada atasanku, bukan kepada notaris, bukan kepada pejabat pembuat pencatat akta tanah, tapi kuhadapkan kepada engkau. Alladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kuserahkan semua hidupku pada engkau. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Habis itu baca Al-Fatihah, habis itu baca alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Di saat sujud itu buat sujud sepanjang-panjang selama sujud. Nabi pernah sholat, sujudnya sepanjang ayatnya. Jadi ayatnya panjang, sujudnya juga panjang. Menurut medis juga sehat, karena mengatur turunnya oksigen ke otak. Otak kita ini tinggi di atas, jantung di bawah. Jadi ketika orang kolesterol darahnya beku, karena banyak darah dan banyak gula menggumpal dengan lemak di darah, kurang oksigen naik ke atas. Itu juga bisa membuat sesak dan lain sebagainya, stroke ringan. Maka ketika kalau dia sujud lama, maka terbantu dengan turun. Secara medis juga sehat, secara psikologis juga sehat. Jadi dua-duanya terjadi dalam sholat. Bagaimana jika suami istri tidak pernah sholat? Itu maka dia berjodoh. Sama-sama tak sholat. Sementara sudah ada anak, apakah perlu dia pisah? Oh tidak. Jadi dalam Islam prosesnya itu panjang sekali. Jadi mungkin dulu karena sama-sama tidak sholat, lalu menikah, sekarang punya anak, sekarang suaminya ikut ngaji lalu sholat, atau istrinya ikut ngaji, suaminya enggak sholat, atau sebaliknya. Bagaimana sikap kalau istrinya sholat, suaminya belum sholat? Maka ibu punya wali. Wali ibu itu adalah ayah, kemudian kakek, kemudian abang kandung laki-laki, kemudian adik kandung laki-laki, kemudian paman, abang ayah laki-laki, dan adik ayah laki-laki. Mereka memanggil si Fir'aun yang gak sholat ini, nah, supaya dia dinasehati. Nah, jadi dialog. Bukan ibu yang udah ngaji lalu kemudian pulang menceramahi, bukan. Bukan mentang-mentang ibu udah ngaji, kajian ikatan notaris, lalu kemudian pulang habis pengajian dipanggil suaminya, sini sebentar bang, ya ayyuhalladzina kafaru. Mungkin bahasanya, lisannya lisan orang lain, tapi pesannya sampai. Jadi prosesnya itu panjang. Ibu, jangan lupa doa, bapak juga demikian. Addu'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Potong-potongan video Ustaz Somad, Ustaz Adi Hidayat, A'a Gim, para asatiz kiai-kiai kita kirimkan tentang tidak sholat. Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara. Maka kafirlah dia secara nyata. Nah, jadi usahanya macam-macam. Ada nasihat langsung, ada nasihat tidak langsung, ada doa. Tapi kalau sampai dia mengeluarkan statement, dia katakan, menurut saya sholat itu buang-buang waktu saja dan tidak relevan dengan zaman, itu berarti dia murtad. Maka kalau suami murtad, menurut hukum Islam otomatis. Otomatis dalam Islam, salah satu pihak murtad itu otomatis putus. Tanpa dia ucapkan tolak, otomatis putus. Ya, namanya fasakh. Kalau dalam hukum Islam namanya fasakh. Pembatalan pernikahan oleh hakim. Jadi hakim mengeluarkan surat bahwa pembatalan pernikahan. Tapi kalau dia cuma mengatakan, saya sebetulnya mau sholat, cuman ya nantilah kalau udah pensiun. Nah itu masih belum. Belum murtad. Dia baru sebatas fasik. Papa kapan sholat? Nantilah mah. Kalau ngurus surat-surat tanah nih udah selesai, lalu kita udah mau masuk lubang tanah, kata dia. Nah, dia belum kafir, masih fasik. Orang fasik itu belum sampai kepada level kafir, belum murtad. Bagaimana hukumnya jika ada penjual dan pembeli menyampaikan nilai transaksi bukan sesungguhnya? Kita sebagai notaris yang mencatatkan ikut terbawa. Ini namanya sabar level 3. Kalau tidak ada job, tak ada orang yang jual tanah bulan itu sabar level 1. Sabar paling rendah itu. Sabar karena tak ada duit, sabar. Lalu kemudian dapat uang banyak, lalu uangnya itu diserahkan ke panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Itu sabar level 2. Sabar yang paling tinggi adalah ada kesempatan untuk curang, tapi kemudian dia katakan, maaf pak, saya tidak bisa. Nah, itu sabar level 3, sabar paling tinggi. Dan ini bukan pilihan. Jadi jangan nanti, kalau gitu saya sabar level 1 aja lah Pak Ustaz. Enggak bisa. Yang pilihan itu PPKM. Kalau ini enggak bisa pilihan. Harus betul-betul kita berusaha, mudah-mudahan kita bisa selamat dari yang haram-haram ini insyaallah. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma ghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak mencari-cari yang haram. Yang mau dicari ini sebenarnya apa? Rumah kita ada, kendaraan kita ada. Yang mau kita cari itu sebenarnya rumah untuk anak kita dan kendaraan untuk anak kita, sekolah anak kita, yang sebetulnya rezeki mereka sudah dijamin Allah sebelum ruhnya ditiupkan ke istri kita. Jadi betapa jahilnya kita, kita bingung mencarikan rumah dia, rezeki dia, padahal sudah dijamin Allah sebelum ruh ditiupkan ke istri kita, dan kita jaminkan dia dengan rezeki yang haram. Na'udzubillah. Kulu makanlah min thayyibat, yang halal-halal. Wa anfiqu, bersedekahlah min thayyibat, yang halal-halal. Adapun yang haram-haram hanya akan menutup pintu hati, hanya akan membuat otak keras tak menerima kebaikan, hanya membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari yang haram ini. Karena sabarnya juga tingkat tinggi. Dan biasanya, ini biasanya orang yang semakin ngaji. Jadi kalau ngajinya sekedar judul pengajian kita adalah sabar, itu biasanya ujiannya datang sabar level 1. Tapi kalau sudah setinggi ini, ya ini biasanya langsung cash and carry ini ujiannya datang. Ini dalam 2-3 hari ini Ibu Bapak siap-siap aja, yang seperti pertanyaannya akan muncul. Nah. Pak Ustadz, masih jadi perdebatan di antara kami sebagai notaris perihal apakah kami dalam menjalankan jabatan selaku notaris yang membuat perjanjian-perjanjian kredit dengan bank umum, termasuk sebagai pihak yang melanggar syariat Islam, perihal riba. La'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang dikasih makan riba. Wa syahidaihi, orang yang jadi saksi, dua orang. Wa katibahu, dan penulisnya. Orang-orang yang selesai dari pendidikan hukum mendapat lisensi dari negara dalam hal pencatatan, penyaksian, dokumen. Jadi hadis ini khusus untuk hadis notaris nampaknya. Akilahu, yang memakannya. Ya, saya tak ada makan Pak Ustaz. Wa mukilahu, dikasih makan. Atau makna lain mukilahu, mewakilkan transaksi. Wa katibahu, pencatatnya. Wa syahidaihi, dua orang yang jadi saksinya. Jadi ujian hidup ini macam-macam. Ujian orang rakyat jelata, ujiannya susah, gak makan. Ujian orang yang berpendidikan, pendidikan hukum, lulus, dapat lisensi dari negara, justru ujiannya justru memilah-milih makanan antara yang halal dan yang haram. Jadi semakin tinggi pohon kayu, ujiannya juga tinggi. Pilihan kita ini dua, menjadi rumput diinjak-injak atau menjadi pohon yang tinggi, anginnya kencang. Nah, jadi terkait dengan riba ini memang tak ada ampun. Ustadz sendiri kemarin kami tonton di TV ceramah di bank konvensional. Dari awal-awal pulang dulu kuliah tahun 2009, 2008 pulang, sampai 2009, sampai 2021. Kalau saya ceramah di bank konvensional, airnya tak saya minum, karena airnya riba. Minum Pak Ustadz? Enggak. Kalau dikasih kue kotak, kuenya saya bawa pulang. Sampai di lampu merah saya kasih ke tukang jual koran. Kalau dikasih duit Pak Ustadz, saya lihat. Kalau kecil saya ambil. Dikasih duit dari mulai kecil sampai besar sampai banyak, duitnya itu saya serahkan ke panti asuhan, ke anak yatim, ke masjid sampai sekarang. Ya, jadi kalau saya diundang ke bank konvensional saya tetap datang. Dan judulnya saya kasih hukum makan riba haram. Makanya sampai sekarang berkurang undangan. Bank-bank konvensional kalau ngundang tetap saya datang. Gak pernah saya bilang haram, saya gak datang. Nggak. Kalau kita bilang haram gak datang, gimana kita mau menjelaskan? Nah, saya tetap datang, saya ceramah. Ya itu. Nah, jangan nanti dikatakan apa tuh Ustaz Somad? ceramah di tempat kami, dia bilang haram. Pas diundang dia mau ceramah. Memang betul, karena niat saya mau menjelaskan itu. Alhamdulillah sampai sekarang udah berkurang, paling setahun dua kali. Kalau dulu tiap bulan udah menjelaskan itu. Ini jadi kita jaga jangan sampai kena riba. Tapi kalau bank syariah tak masalah. Bank syariah itu halal, karena akadnya mudharabah bagi hasil, murabahah, akadnya kafalah. Jadi pokoknya Bapak Ibu tidak usah tanya-tanya ini gimana proses. Asal kata dia bank syariah, udah. Enggak usah perlu tahu detailnya, enggak usah. Yang penting asal bank syariah ada di situ. Dewan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, ada fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional, udah. Adapun masalah hukum jelimetnya ribet itu, susah itu. Itu berat, biar aku aja. Wallahu a'lam. Ya. Waktunya sudah mulai habis. Kemudian, satu sedikit saja. Ini nama Allah bilang, wa inna man itu dirinya memandangkan sudah tidak lagi musuh ini, wa inna man itu musuh ini. Itu kesaksian juga tentang kita niatnya tadi. Apakah karena negara tidak adil lalu kita boleh nyuri listrik? Itu kan logika berpikir timbal balik. Karena negara tidak adil, maka kalau begitu listrik dan airnya boleh saya ambil. Itu namanya mengambil kesimpulan sendiri mentang-mentang sudah dapat lisensi dari pemerintah. Jadi saya diminta oleh PLN untuk menyampaikan fatwa haram nyuri listrik di ikatan da'i. Listrik itu milik orang banyak, milik umat se-Indonesia. Jadi kalau kita curi listrik itu, kita bukan mengambil milik negara, karena pemerintah itu hanya penyelenggara yang dipilih oleh orang banyak. Orang satu Indonesia ini memilih beberapa orang, DPRD Kabupaten, DPRD Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, Bupati, Wali Kota, Gubernur, yang dipilih itu dari mulai Kades, karena Lurah diangkat oleh Bupati, Kades, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden, Legislatif, mereka ini adalah diangkat oleh orang se-Indonesia. Menyepakati undang-undang zakat, pajak, bahwa pajaknya keluar sekian. Jadi sesungguhnya kalau kita curangi pajak, kita bukan curang pada negara, tapi kita curang kepada orang se-Indonesia. Bahwa ada orang negara, pejabat yang korupsi pajak, lalu kita sakit hati, maka perbuatan dia itu tidak melegitimasi menjadi pembenaran terhadap perbuatan kita. Begitu cara berpikir logika yang saya sampaikan tentang listrik, PDAM, perusahaan air minum daerah, begitu juga tentang pajak. Tapi pendapat saya ini boleh dikonfrontir dengan pendapat lain. Mungkin ada ustadz lain yang pakai beberapa mazhab. Oh, menurut mazhab saya boleh. Boleh pendapat dia. Boleh tinggalkan pendapat saya. Tapi saya tidak berani. Kenapa? Karena kalau saya sampai katakan boleh, lalu kemudian bapak ibu lakukan, dan beri makan anak istri sampai orang sekeliling orang tua juga makan itu, dan nanti ketika kita dihisab di akhirat ditanya, kamu notaris? Iya. Kamu khianati dulu uang se-Indonesia ini pajak? Betul. Kenapa kamu lakukan? Karena ceramah Abdul Somad. Kena saya. Sudahlah, amal saya tak banyak, hisabnya lama. Masuk saya ke neraka jahanam, bergabung dengan pejabat-pejabat itu. Kata mereka, loh Ustaz di sini juga. Kami sangka Ustaz masuk surga. Kok Ustaz masuk sini juga? Itulah gara-gara ceramahku di akta notaris kemarin. Ini ujian tingkat tiga ini hanya orang-orang yang pendidikannya berkualitas. Ujian nomor tiga ini tidak akan dialami oleh orang yang ada di pinggir-pinggir jalan. Tidak akan. Jadi semakin tinggi level pendidikan. Apakah kalau jadi ustadz ujian nomor tiga ini tidak ada? Oh ada, banyak sekali. Jangan bapak ibu sangka kalau jadi ustadz ujian level tiga ini tidak ada. Banyak. Ada orang mengirimkan duit satu tas, tak saya buka, karena kalau saya buka pasti hati saya berkata, ambil aja setengah, keluarkan 2,5%. Ada orang mengirimkan mobil, tak saya ambil. Ustaz, ini mobilnya sudah di jalan, nanti kalau udah sampai saya kirimkan ke panti asuhan insyaallah. Oh kalau gitu batal Pak Ustaz. Ya terserah, nah, dibatalkan aja. Karena kalau sudah sampai di rumah apalagi foto, saya kan manusia, saya bukan malaikat. Nah jadi angin kencang itu saya mau sampaikan bukan ke bapak ibu saja, saya pun juga mengalami ujian yang di level 3. Hanya saja mungkin bapak ibu tiap hari, saya sekali-sekali. Mudah-mudahan kita sama-sama kuat diterpa level 3 ini insyaallah. Amin. Allahu akbar.